Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpah rahmat-Nya kita semua bisa hadir di majelis taklim sore hari ini dengan sehat dan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik Ibu, alhamdulillah di kesempatan kali ini di minggu terakhir bulan Mei diberi kesempatan kita semua untuk belajar tahsin Al-Qur'an. Insyaallah untuk sore hari ini kita akan belajar tahsin surah yang sangat familiar yang setiap hari kita baca. Di setiap sholat kita baca, di setiap doa mungkin kita kadang ada yang dibaca. Surah apa itu ibu-ibu? Al-Fatihah. Insya Allah sore ini kita belajar tentang surah Al-Fatihah. Kenapa kita harus membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar ibu? Jadi kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah kan ibu. Nah, apalagi surah Al-Fatihah ini surah yang menjadi salah satu syarat syahnya sholat. Jadi mau tidak mau kita harus belajar cara membacanya dengan baik dan benar. Na'udzubillah, jangan sampai dengan cara baca Al-Fatihah kita salah, jadinya sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT. Saya baca dulu, nanti setelah itu kita urai satu persatu dan nanti gantian saya baca, terus ibu-ibu semua ikut mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ibu-ibu, tadi bacaan surah Al-Fatihah. Kita urai dari kesempatan kali ini kita bahas dari Bismillah sampai surah Al-Fatihah yang terakhir, salah-salah yang sering kita dapatkan, maksudnya yang sering kita baca, tapi yang kita bahas yang sering-sering orang tuh kalau bacanya itu salah. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu baknya di situ harokatnya apa ya ibu? Di ba itu harokatnya kasroh. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Tapi kalau di ba-nya bismi ini harokatnya kasroh. Jadi perlu kita tekankan ketika kita baca bismi itu i karena kasroh. A, i, u, bi, bismi. keseringan kalau kita bacanya bareng-bareng, kayak contohnya bareng-bareng semuanya bismillah, itu pasti cara bacanya bukan jadi bismi lagi, bismillah kayak gitu. Itu berarti bukan i lagi kan, jadinya e. Nah, itu keseringan kesalahan yang sangat sering terjadi. Jadi bismi itu kasroh, baknya itu harokatnya kasroh, jadi i, bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Ar-Rahmanirrahim. Di ro-nya itu terdapat apa? Tasydid. Tasydid itu berarti Ar-Rahmanirrahim. Itu cara bacanya keseringan kalau kita dengar banyak orang yang salah tuh bacanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah ya ibu-ibu, karena di ro-nya ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bacanya ada juga biasanya saking fasihnya, biasanya saking orang itu ada yang baca kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, bukan ibu. Karena itu bukan huruf yang diaplikasikan dengan bibir. Kalau yang dengan bibir itu ba, ma, mim, wau, fa. Tapi kalau ro bukan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bukan arrahmanirrahim, bukan gitu. Kalau sebenarnya kita baca arrahma, bibir kita ngikut maju kan? Nah, sedangkan ro itu bukan huruf yang dengan apa menggunakan dengan kedua bibir. Kalau yang dengan bibir tadi wau, mim, ba sama fa. Ro bukan termasuk. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Itu. Dari bismillah itu yang kesalahan yang paling banyak ditemukan, salah kita pengucapannya. Terus selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nirrahim, dia ada matobiri. Jadi jangan sampai salah, maksudnya bismillah jangan terlalu kayak kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma dua harokah dibacanya cuma dua harokah. Jadi jangan terlalu sampai terlewat panjangnya. Jadi cukup bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Wahid ifnani thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangin sekali lagi. Tadi perlu dicatat kembali, ro-nya tadi bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan gitu, tapi bismillahirrahmanirrahim. Jadi bibirnya ini enggak usah ikut maju. Enggak nirrahim. Tidak seperti itu. Ulangin sekali lagi, wahid ifnani thalatha. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ayat selanjutnya, alhamdulillahirrabbil. Rabbil, ro-nya kan tadi bisa ketemu ba, jadi ba-nya bertasydid. Alhamdulillahirrabbil alamin. Di ayat selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin, kesalahan yang sering terjadi itu di al. Al itu biasanya kebanyakan orang baca itu ada yang gini. Alham. Dia lam bersukun tetapi bukan termasuk huruf qalqalah. Lam bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi ketika baca jangan sampai kita salah bacanya alham. Bukan. Karena lam itu bukan huruf qalqalah. Di sini ada lam bersukun. Bacanya cukup alham. al, gak usah dipantul-pantulin alham, tidak. Alhamdulillah. Itu kesalahan yang paling sering terjadi, ibu-ibu. Biasanya alhamdulil gitu. Padahal lam itu bukan huruf qalqalah. Sekarang huruf qalqalah ada berapa, ibu? Ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Ada 5. Jadi selain huruf 5 tadi ini, bacanya tidak ada yang dipantulkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahid isnani salasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sama kayak seperti yang tadi, Ar-Rahmanir-Rahim. Wahid isnani salasa. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi, yang di bertasydid tadi bukan Ar-Rahman tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Biasanya di Maliki Ki-nya tuh kadang ada yang bacanya hilang. Jadi Malik Yaumiddin, enggak jelas. Padahal di situ ada kaf berkasroh, kaf yang ada harokat kasrohnya. Jadi Maliki Yaumiddin, ki-nya harus jelas. Maksudnya jangan sampai kedengarannya dia cuman dia kedengarannya seperti kaf bersukun. Tidak, tapi di situ kafnya berharokat kasroh. Maliki Yaumiddin. Nah, Yaumiddin, wow yang tadi yang apa termasuk huruf yang pakai bim berarti Maliki Yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi Wahid Isnani Salasa. Maliki Yaumiddin. Selanjutnya Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in. Di iya karena budu wa iya karena sa'in. Dia-nya situ, dia-nya itu terdapat tasydid. Tapi kebanyakan orang bacanya iya karena budu wa iya karena sa'in. Padahal dia-nya itu terdapat tasydid. Jadi kita harus memberi haknya. Kita harus apa kasih penuhi haknya. Iya-ka. Dia-nya itu yang pertama ada tasydid. Yang kedua juga ada Iyyaka Na'budu Wa Iyya. Jadi dia-nya ada tasydidnya. Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in. Wahid Isnani Talasa. Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in. Iya, ya-nya panjang. Iyyaka, k-nya pendek. Iyyaka na'budu, du-nya pendek, ibu-ibu. Jadi kita harus hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahid isnani thalatha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, du-nya pendek. Nasta'in itu bukan sin, bukan huruf apa sor, bukan huruf sor, bukan huruf shin, tapi sin biasa, sa. Iya karena abu dua, iya karena starin. Sin biasa, bukan shin, bukan sor. Iya karena abu dua, iya karena starin. Wahid isnani talata. Iya. Nasta'in sin. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada ha bersukun. Ihdi. Ih-nya itu enggak terlalu tebal banget. Ih, enggak. Jadi dia bukan dari dada, dari tenggorokan ha-nya itu. Terus keluarnya itu nggak usah banyak, terlalu banyak angin, biasa aja. Ihdi, ha, ihdi, nggak, jangan sampai ihdi nasir, nggak, biasa aja ha-nya. Ihdi nasir. Setelah itu, setelah huruf nun, kita ketemu sol. Ihdi nasir, sol, sol, sol, sol, sol, si, su. Jadi ihdinassiratal mustaqim, ihdinassiratal mustaqim. Nah, mustaqim itu qaf. Qaf-nya itu di situ qaf, bukan kaf biasa. Jadi bukan mustaqim, tapi mustaqim qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kebanyakan memang huruf sad itu pada banyak yang salah. Maksudnya kadang ada yang baca gini. Ihdinas siratal mustaqim. Sir apa ihdina? Nasnya itu dibacanya nashi. Itu bukan shin tapi sad. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi banyak juga yang baca ihdinas siratal. Bukan, itu bukan syin tapi sad ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Wahid ifnani thalatha. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, wahid ifnani thalatha. Masih sedikit kedengaran sok-nya itu kebacanya shin. So, so, so, so, so. Nanti setelah kita belajar Al-Fatihah ini, insya Allah nanti kedepannya kita bakal belajar makhorijul huruf. Dari A, Ba, sampai apa, Hamzah, Wawu, ya itu. Insya Allah. Selanjutnya, Siratul ladina an'amta alaihim. Si, tetap so, pakai so. Siratul to, dia di situ to bukan ta tapi to. Siratul ladina an'amta alaihim. Ini kebanyakan yang salah banyak banget. An'amta alaihim semua dibaca an'amta alaihim. Di situ beda, ada yang alif biasa, ada yang ain. Nah, jadi beda. Siratal ladina an di situ pertamanya alif biasa an am, setelah itu ain an am ta alaihim, di alaihimnya tadi juga pakai ain lagi, jadi an am ta alaihim. Nah sekarang siratal ladina an am ta alaihim. Wahid ifnani thalatha. Siratal ladina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Alifnya, an-nya, a-nya cuma di an. Terus setelah itu an'amta. Mim huruf qalqalah atau tidak? Mim qalqalah atau tidak? Berarti bacanya enggak boleh an'amta alaihim. Nanti saking apa semangatnya sampai mimnya dikol-kolain. An'amta enggak. Jadi mimnya tadi bukan kol-kolah. An'amta alaihim. Ainnya di huruf yang mana, Ibu? Anta sama alaihim. Ulangin. An'amta alaihim. Wahid ifnani thalatha. An'amta alaihim. Berarti sudah tahu bedanya ibu-ibu, yang mana alif biasa, mana yang huruf ain. Siratul ladina an'amta alaihim. Wahid ifnani thalatha. Siratul ladina an'amta alaihim. Uhadil maghdubi alaihim waladdallin. Uhadil maghdubi alaihim waladdallin. di lo, lo, lo itu bukan go, tapi lo. Ya, bukan go, tapi lo. Loiril, loiril mal. Nah, mal dubi. Lo, di situ ada mal, itu kan loi bersukun. Nah, banyak juga yang baca lo-nya itu dipantunkan. Loiril mal, mal, ada yang baca kayak gitu. Tapi itu salah ya, itu lo-nya bukan huruf kol-kolah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi di, yang tadi maghdub, ghairnya biasanya banyak yang dipantulkan tapi tidak, ghair bukan huruf qalqalah. Maghdubi, dol. Dol itu ibu-ibu katanya ini dot, huruf dot itu banyak yang orang tuh susah melafatkannya. Huruf dot sesuai kaidah do itu dibaca dia lidahnya itu condong ke kanan, nempel gigi sebelah kanan. Do, do, do. Tapi dia tidak keluar, lidahnya tidak keluar. Do, do. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang kesalahan tadi, yang selanjutnya yang do tadi huruf do dia agak suka sebelah kanan, maghdubi, dubi. Selanjutnya alaihim pakai ain, alaihim waladdallin, do-nya panjang kan. Di mas apa selanjutnya lamnya di situ ketemu lamnya bertasydid. Jadi waladdallin. Lam tasydidnya itu tidak boleh dihilangkan. Kebanyakan bacanya ada yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, lamnya bertasydid waladdallin. Amin. Kita ulangi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wahid ifnani thalatha. Lamnya bertasydid waladdallin. Wahid ifnani thalatha. Dari siratul ladzi, siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahid ithnani thalatha. Insyaallah dengan nanti kita sering latihan, entah di rumah, entah lagi masak, kita lebih terbiasa. Insyaallah bacaan kita akan lebih bagus, bagus dan lebih bagus lagi. Sekarang kita dari awal lagi, dari bismillah sampai akhir. Setelah saya baca, ibu-ibu mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alladzi ma'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Untuk sore hari ini, insya Allah kita belajar sampai situ saja. Semoga apa yang kita pelajari, kita diberi kemudahan oleh Allah supaya kita bisa melafalkan dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa diberi kesempatan untuk mengamalkan untuk anak-anak kita, untuk saudara kita, atau untuk teman-teman kita semua. Sebelum itu Ibu, sebelum saya tutup, mohon doanya untuk santri-santri kita, anak pesantren Azhara, semoga selalu dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Semoga bukan hanya hafal saja, tapi akhlaknya seperti akhlak Al-Quran, tingkah lakunya seperti tingkah laku yang berpedoman pada Al-Quran, jadi sifat-sifatnya, jadi semuanya sesuai yang apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Aku qouli hadza. Terima kasih banyak atas perhatiannya ibu-ibu. Insya Allah kedepannya kita akan belajar kembali di Jumat minggu kelima. Jadi sebenarnya ini Ustaz Adam Malik kita belajar tentang fikih. Nah, berhubung Ustaznya ada uzur halangan, jadinya kita tahsinnya ini kita maksudnya kita ganti tahsin. Sebenarnya tahsin jadwalnya di Jumat kelima. Tidak ada pada setiap bulan, jadi kemungkinan selang-seling. Jadi bulan ini ada, bulan depan enggak ada, bulan ini ada, bulan depan enggak ada. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang insya Allah makhorijul huruf. Itu penting juga, makhorijul huruf, tempat keluarnya bacaan Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Summa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.